masa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau jauh? Sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Oh, apa kurangnya aku di dalam hidupku hingga kau curahi aku? Katakanlah sekarang recording. Sorry.